untuk membaca kitab Allah, maka masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba dimudahkan untuk bisa duduk di masjid Allah, inilah kenikmatan sendiri yang hendaknya seorang hamba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur itulah insyaallah akan ditambahi nikmatnya lagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa dari ayat yang ke-60 sampai 62. Itu qala mu'allif rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala alam taro ilalladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tawhud. Al-ayah, yaitu ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menyangka dirinya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya alaihissalam, itu kitab, ternyata mereka malah lebih memilih berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum selain hukum Allah, sedangkan mereka menyangka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa hukum-hukum yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih maslahah, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Maka ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya sikap semacam ini, yaitu orang yang mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan, ternyata lebih memilih hukum tauhid, ini tidak muncul kecuali dari orang-orang munafik. Ini muncul adalah dari orang-orang munafik, bukan orang yang benar-benar beriman, bukan benar-benar, bukan orang yang memang jujur imannya. Bahkan ayat berikutnya yang terakhir kita sampaikan pada pertemuan terakhir, mereka ketika menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, ternyata turun kepada mereka musibah, suatu yang mereka enggak sukai, atau mungkin terbongkar kedok mereka, mereka beralasan, bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka beralasan, kami ini, kata mereka, menginginkan dengan hukum tauhid tidaklah menghendaki kebaikan dan kedamaian. Taubat. Ini keadaannya mereka. Menginginkan hukum tauhid itu sudah enggak baik. Sudah jelek. Bahkan kekufuran. Sedangkan ada hukum Allah. Lalu mereka beralasan menginginkan hukum tauhid untuk kebaikan. Ini lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Karena termasuk berbuat keburukan dengan alasan ingin kebaikan. Nah ini. Orang menginginkan hukum tauhid saja, sedangkan dia tahu hukum tauhid itu tidak baik, lebih baik hukum Islam, itu sudah jelek. Sudah jelek. Dia meyakin bahwasanya hukum Islam lebih baik, lebih adil, lebih maslahah, tapi karena hawa nafsunya, karena mungkin dorongan hawa nafsu, akhirnya menginginkan hukum tauhid, itu sudah jelek. Sudah buruk. Sudah perbuatan kekufuran. Apalagi beralasan untuk kebaikan. Untuk ihsan wa taufiqah. Menganggap ini kan baik untuk demi tidak mengenai dari kebaikan. Dan untuk kedamaian. Bisa ambil sana, ambil sini. Allah mustah. Makanya lebih buruk. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Sudah terlanjur ngomong. Ada enggak tulisannya? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan tentang keadaan orang yang sangat buruk dari orang-orang munafik, yaitu ketika khusumah. Ini saya bacakan. Idza kana ar-rajul dha qudratin indal khusumah, sawa'an kanat al-khusumah fid din aw fid dunya, ala ayyan tasira lil batil wa yukhayyila lissami annahu haqq wa yuhinal haqq wa yuhrijuhu atau wa yuhrijahu fi suratil batil kana dhalika min akbahil mujrimat wa ahbasi khisalin nifaq. Apabila ada seseorang mempunyai kemampuan ketika terjadi perselisihan, baik itu perselisihan urusan agama, perbedaan pendapat umpamanya soal agama, atau perselisihan urusan dunia, dia punya kemampuan untuk membela kebatilan dan mengesankan kepada orang lain bahwasanya yang batil itu hak. Bagaimana diopinikan, dihayalkan sehingga jadi hak, jadi benar, dan merendahkan yang hak karena pinternya dia. Ini hati-hati ini. Pinternya mengolah bahasa, Istilah adalah nasari. Apa nasari? Apa? Penggiringan opini umpamanya. Pinternya dia. Dan akhirnya mengeluarkan, menampakkan yang hak dalam bentuk kebatilan. Maka inilah perkara yang haram yang paling buruk. Dan sifat munafik yang paling habis, yang paling jelek. Ini hati-hati. Maka hendaknya seorang dalam perkara apa saja hendaknya berusaha untuk mencari yang hak dan berusaha untuk menjelaskan yang hak dan menggambarkan yang hak, yang benar. Baik itu menguntungkan dirinya maupun merugikan dirinya. Baik itu dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Berusaha. Dan sudah berusaha untuk menggambarkan yang benar, menjelaskan yang benar, lalu bagaimana dihukumi dengan syariat. Hendaknya seperti itu. Ataupun dalam masalah dunia, baik itu dalam masalah ketika lagi khusum atau yang lain, berusaha. Jangan membuat narasi-narasi yang menggiring opini sehingga yang sebetulnya dia tahu dirinya batil, di atas kebatilan, tapi karena pinternya dia, kemampuan dia, lalu akhirnya bisa menyihir orang lain, jadi dirinya di atas kebenaran. Dan sebaliknya, yang benar jadi dianggap kebatilan. Ini sudah perkara yang sangat buruk dan sangat jelek. Dan ini sifatnya orang munafik. Bahkan munafik yang paling ahbas, sifat munafik yang paling ahbas, yang paling habis, paling jelek sekali. Lalu bagaimana sebagai seorang muslim, seorang beriman, seorang bertauhid? Maka orang yang bertauhid, orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menginginkan berhukum dengan hukum Allah dan meyakini hukum Allah lebih baik, hukum Allah lebih maslah. Ya, ini termasuk konsekuensi dari tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hal apa? Yang ini insya Allah pada malam ini akan kita sampaikan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yaitu dalam segala permasalahan, kata beliau. Saya bacakan ini. Dalam kitab beliau Ayanatul Mustafid, Syarah Kitab Tauhid, qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, famadludu syahadatain. Ini. Dan kandungan dari dua kalimat syahadah, itu syahadah la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimat tauhid. Kandungannya dan konsekuensinya apa? At annataha kama ila kitabillah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami' umurina. Maka termasuk kandungan dua kalimat syahadah dan konsekuensinya adalah kita berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh urusan kita, baik urusan agama, ibadah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun urusan muamalah, hubungan kita sesama hamba Allah, sama manusia. Kita berusaha berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghadapi permasalahan, berusaha menjelaskan apa adanya dengan jujur, lalu berusaha bagaimana hukum syariatnya, bagaimana hukum secara Al-Quran dan hadis. Itu mesti. Ini konsep dari tauhid. Laisal murad at-tahakum fil munaza'at faqat. Maka yang dimaksud berhukum di sini bukan hanya berhukum ketika terjadi perselisihan. Bukan itu saja kata beliau. Bal at-tahakum fil maqalat wal istihadat al-fiqhiyah aidan. Bahkan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dalam maqalat, dalam pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan, hukumi dengan syariat. Dalam ijtihad fikih juga, hukumi secara syariat. Perkataan ini bagaimana? Sesuai dengan Al-Quran apa enggak? Sesuai dengan hadis apa enggak? Ijtihad ini sesuai dengan Al-Quran atau enggak? Fala budda an nuhakkima kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalil mujtahidin. Maka harus kita berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendapat-pendapat para mujtahidin, para ahli ijtihad. Kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah. Wa na'khudhu minha ma dalla 'alai dalil. Kita mengambil pendapatnya para mujtahidin yang memang sesuai dengan dalil. Wa natruku ma lam yadullu 'alai dalil, dan kita tinggalkan yang memang tidak sesuai dengan dalil. Ini terhadap para mujtahid loh. Mujtahid itu tingkatan khusus dari kalangan para ulama yang khusus yang sudah tingkatan mujtahid. Bukan hanya tingkatan para ulama. Mujtahid. Lebih-lebih pendapatnya bukan ulama. Hendaknya diukur dengan dalil. Wala nata'assabu li ra'yi fulan aw li imami fulan. Kita tidak ta'assub. Ini pentingnya tauhid di sini ya ikhwan. Ini pentingnya tauhid. Ini pentingnya syahadah. Dua kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ternyata ini konsekuensinya. Ini asar dalam sikap. Kita enggak fanatik kepada pendapat si fulan atau imam fulan. Fala nata'assab wa man faman ta'assaba lam yakun mutahakiman ila ma anzalallah wa ilar rasuli. Siapa saja yang ta'assub, yang fanatik kepada pendapat seseorang, berarti dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tahakum ila hadas sahsi alladhi ta'assaba lahu wa jamada ala ra'yihi. Akan tetapi dia berhukum dengan orang tertentu yang dia fanatik dengannya, yang dia ta'assub dengannya, dan dia sudah tidak mau berubah dengan pendapatnya. Maaf mukhalafati, sedangkan pendapatnya itu menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Huwa ijtihad istihada fi. Sedangkan itulah ijtihad saja yang dia berijtihad. Lakin idza khalafa dalil fala yajuzu lahu wa fala yajuzu lana an nata'assaba li ra'yi imamin aw li ra'yi alim aw li ra'yi muftin minal muftin. Akan tapi apabila menyelisih dalil, maka tidak boleh kita itu fanatik kepada pendapat seorang imam, seorang alim, atau seorang mufti yang berfatwa. Ini. Maka hendaknya pertamalah jujur menggambarkan permasalahan apa adanya. Ini yang pertama. Jangan seperti tadi, karena punya kemampuan yang sebetulnya tahu itu batil, lalu dia gambarkan menjadi al-haq di hadapan orang lain, sehingga orang lain yang mendengar, baik itu mufti atau alim, menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar. Akhirnya mendapatkan fatwa ini, fatwanya ini betul fatwanya dari alim itu, tapi dari penggambaran yang tidak jujur. Ini ya ikhwan, ini yang menjadikan jadi subhat, jadi rancu. Dia mendapatkan fatwa tapi dari ketidakjujuran, dari sifat kemunafikan, yaitu menggambarkan permasalahan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Ya, ini biasanya alul hawa yang seperti itu. Wa nahnu, beliau panjang tapi kita ringkas insyaallah. Wa nahnu na'lamu annahu mukhalifun lidalil. Sedangkan kita tahu pendapatnya itu mesti dalil. Lakin dzalikal alim mahdzur li'annahu mustahid. Akan tapi orang alim itu diberi udzur, karena dia hanya istihad saja sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kita tahu itu enggak benar pendapatnya. Kita tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub, tidak boleh. Bagi seorang alim yang berfatwa, seorang mufti yang berfatwa, diberi udzur karena berfatwa sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tapi yang mengetahui bahwasanya itu enggak benar, tidak boleh ta'assub. Dan disinilah dibutuhkan kejujuran dan keikhlasan. Walakinnahu lam yusarif ad-dalil. Akan tapi ketika dia beristihad tidak sesuai dengan dalil. Wa huwa ma'dzur lahu ajrun 'ala dzalik. Maka dia tetap diberi udzur dan mendapatkan satu pahala karena istihadnya. Li'anna hadza muntaha istihadihi, karena dia telah sampai pada kemampuannya untuk beristihad. Amma man tabayyana lahu anna hadzal istihad ghairu mutabiq lid-dalil fala yasi'uhu ay ya'khudha bihadzal istihad. Adapun bagi orang yang telah jelas baginya bahwasanya istihad ini tidak sesuai dengan dalil, maka tidak ada dispensasi untuk mengambil istihad itu. Tidak ada keluasan baginya untuk mengambilnya. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh baginya untuk mengambilnya. Ini seorang yang bertauhid ya. Seorang yang berusaha untuk merasikan dua kalimat syahadat. Berusaha untuk berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dalam segala permasalahan. Wal a'immah yanhauna 'an dzalik. Para a'immah, para imam dari zaman dulu itu melarang yang seperti itu, yaitu ta'assub, mengambil pendapat seorang yang mesti dalil. Bukannya zaman sekarang, para a'immah zaman dulu. Wa yanhauna an na'khudha bi ara'ihim tuna nadr ila mustanida min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melarang kita untuk mengambil pendapat mereka tanpa melihat landasannya, dasarnya, sumbernya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kunna kama sabaqa fil babil ladzi qabla hadza ata'na al ulama wal umara fi tahrimi ma akhallallahu wa tahrimi wa tahlili ma haramallah. Kalau tidak seperti itu, yaitu tetap ta'assub dengan pendapat ulama atau istihadnya seorang mujtahid, kalau kita tidak seperti itu, yaitu dia punya sikap, kita masuk pada bab yang sebelumnya, kata beliau, yaitu menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini zaman sekarang ini, Allah musta'an, kadang-kadang kebenaran jadi rancu. Kadang-kadang kebenaran hanya dilihat dari karena banyaknya dukungan. Seolah karena banyak yang dukung, benar. Waduh, yang dukung banyak kok. Benar. Allah musta'an. Kebenaran dilihat bukan karena banyaknya yang dukung. Banyak orang mendukung, mayoritas mendukung, salah itu banyak sekali. Dan kebenaran bukan karena sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan apa yang dia cintai. Kebenaran bukan itu. Maka janganlah karena mencintainya menjadikan membela kebatilan. Ini prinsip ya ikhwan. Dan janganlah karena membencinya menjadi menolak kebenaran. Ini prinsip ini. Ini prinsip bagi seorang yang bertauhid. Mencintai permasalahan lain, membenci permasalahan lain. Tapi masalah kebenaran dan kebatilan juga permasalahan lain. Harus dibedakan. Jangan sampai kita mencintai orang yang beriman, kita mencintai orang Islam, bukan berarti yang ada pada orang Islam benar semua, umpamanya enggak bisa. Kita membenci orang kafir, bukan berarti lalu kita menolak kebenaran yang ada pada orang kafir. Ini prinsip. Karena kebenaran adalah diukur dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar. Ya, sebagian manusia Allah musta'an, kadang-kadang kebenaran karena tidak jadi dukungannya. Yang dukung banyak, yang ngasih dukungan banyak. Tapi zaman sekarang begitu mudahnya orang dukung, walaupun di kamar terus bisa dukung sekarang. Kalau dukung mungkin dukung langsung ke tempat dukungan, ke lapangan umpamanya. Sekarang kan itu kebenaran. Lalu kata beliau, wa kadzalika tahakum fil manahij alladhi yasmunaha al-an manahij ad-da'wah. Begitu juga harus wajib berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasul dalam masalah metodologi manahij. Yang mereka namai sekarang adalah metode dakwah. Yaitu manahijul dakwah wa manahij al jamaat, manhaj al jamaat. Apa kita artikan apa? Ya, aturan-aturan berjamaah mungkin, membuat yayasan dan yang lainnya mungkin. Hiya min hadzal bab, ini juga dalam bab ini. Yajibu an nuhakkima fima kitaballah fiha kitaballah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita juga bertahkim, berhukum dalam masalah dakwah, cara-cara berdakwah, metode dakwah, atau cara-cara berjamaat umpamanya. Maka wajib berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minha mutamashyan ma'al kitabi wassunnah wa huwa manhajun sahihun yajibu sair alaihi. Maka metode mana saja, kata beliau, manhaj mana saja yang berjalan bersama kitab Allah dan sunnahnya, dan sunnah Rasulnya, afwan, maka berarti itu manhajnya sahih dan wajib diikuti. Yang kalau sekarang ini menimpa penyelisian kepada kitab dan sunnah kepada orang-orang yang mengaku salafi, ini yang menjadi musibah. Cara berdakwahnya, metode dakwahnya tidak lagi mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul dalam menyelesaikan permasalahan dakwah, tidak lagi berdasarkan kitab dan sunnah Rasulullah SAW, hanya berdasarkan wah ini sudah banyak orang yang sudah tuju, ini sudah semuanya sudah mana ini perkara dakwah. Semuanya sudah enggak suka umpamanya. Apa dulu permasalahannya? Apakah kalau semuanya enggak suka berarti yang enggak sukai salah? Semuanya asal tidak sudah sepakat umpamanya. Apa dulu permasalahannya? Gambarkan dulu yang benar permasalahannya apa. Apakah lantas kalau sudah asal tidak sepakat berarti itu sudah benar? Gambarkan dulu permasalahannya. Lalu hukumi dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Ini konsep jadi tauhid. Wa ma kana muhalifan li kitabillah wa sunnati rasulihi yajibu an narfudahu wa an nabtaidam anhu. Maka metode mana saja, cara-cara mana saja yang mengisi kitab dan sunnah Rasulnya SAW wajib kita tolak dan wajib kita jauhi. Ini penting ya ikhwan, kita sebagai salafi, tauhid itu permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan. Wala nata'assabu li jama'ah awli hisb awli manhaj ad-da'wiyah. Kita tidak fanatik kepada satu kelompok, satu partai, atau kepada metode dakwah mana saja. Wa nahnu nara annahu muhalif li kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat itu milisi kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kita tidak sanggup. Walaupun mayoritas orang, walaupun mayoritas asatidz umpamanya berada di atas jalan itu, kalau kita tahu isi kitab dan sunnah, jangan diikuti. Kita harus punya prinsip. Lebih baik sendirian di atas kitab dan sunnah daripada bersama mayoritas milisi kitab dan sunnah. Waddu'a minhum man huwa da'iyah dolalah. Maka da'i-da'i yang tidak di atas kitab dan sunnah, tidak mengikuti manhaj kitab dan sunnah, itu adalah dakwah da'i yang menyeru kesesatan. Masih panjang tapi waktunya sudah tidak memungkinkan kita lanjutkan. Ya, insya Allah bisa dipahami. Bisa ya? Putus bisa kan? Iya. Nah, insya Allah. Nah, waktunya sudah ajang. Tapi intinya bahwasanya konsep masih dari syahada ya ikhwan adalah kita harus rela berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Ini konsep dari kita bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita harus dalam segala permasalahan, baik masalah agama, masalah dunia, hubungan kita sesama manusia, bertetangga dan berusaha dihukumi dengan syariat. Kalau kita bermasalah, bagaimana syariatnya? Bagaimana dalil dalam Al-Quran dan Sunnah? Itu dulu. Dan kita berusaha untuk menggambarkan gambaran yang sebenarnya. Yang menjadi permasalahan apa? Gambarkan, jangan karena pinternya berbahasa, pinternya karena kemampuan untuk menggambarkan permasalahan, jangan menjadikan yang batil menjadi hak dan yang hak menjadi batil. Ini sudah menyampaikan yang paling buruk, palingnya itu benar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.